Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan sore hari ini kita akan baca buku yang berjudul Afatul Lisan, Penyakit-penyakit Lisan, Fidha'il Kitab wa Sunnah berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah karya Syekh Sa'id Al-Qahtani Hafizullah Ta'ala. Dan beliau adalah seorang yang terkenal dengan bukunya yang monumental, Hisnul Muslim. Dan dipilihnya tema ini adalah berangkat dari keprihatinan dengan berkembangnya sosial media, maka banyak orang melupakan adab-adab dalam berbicara, yang karena tulisan itu adalah lisan. Ya, kita bah, itu adalah lisanun tsanin. Ya, tulisan itu adalah lisan yang kedua. Ya, maka adab-adab berkaitan dengan masalah tulis-menulis itu semisal dengan adab dalam masalah berbicara. Hal-hal yang terlarang berkaitan dengan masalah lisan itu juga yang terlarang berkenaan dengan masalah tulisan. Karena keprihatinan karena setelah berkembangnya media sosial, banyak orang yang dulu hati-hati dengan masalah lisan itu kemudian jadi orang yang ceroboh dalam masalah lisan, lupa dengan pelajaran afatul lisan. Maka perlu diingatkan, dan boleh jadi ini adalah sedikit saham untuk mengingatkan hal ini tentang bahaya lisan, bahaya tulisan yang harus diwaspadai oleh seorang muslim. Dan insyaallah kemudian dan buku afatul lisan karya Syekh Sa'id Al-Qahtani ini pernah saya terjemahkan dengan judul Bahaya Lisan, diterbitkan oleh Media Hidayah. Kemudian insya Allah kita akan baca buku ini sampai selesai biiznillahi ta'ala. Jika tidak bisa kita selesaikan di kajian sore Ramadan, insya Allah akan kita lanjutkan di majlis malam Sabtu di Masjid Pekung Raya. Kita lanjutkan taqam dan langsung aja kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Muqaddimah itu bisa boleh dibaca muqaddimah, boleh dibaca muqaddamah. Jika dibaca muqaddamah artinya sesuatu yang didahulukan. Sedangkan jika dibaca muqaddimah artinya sesuatu yang mendahului mendahului yang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'atun wa kulla bid'atin bolalah wa kulla dolalatin finnar. La syaka tidaklah diragukan bahasanya Allah Ta'ala manaha telah memberikan kepada manusia ni'aman azimatan, nikmat-nikmat yang besar. Dan diantara nikmat yang besar ba'dal Islam, setelah Islam, adalah nikmat an-nutqi bil lisan, bisa mengekspresikan pikiran, bisa mengekspresikan apa yang ada di benak kita dengan lisan, demikian juga dengan tulisan. Wa hadzal lisan, dan lidah ini, kemampuan untuk mengekspresikan dengan lisan ini adalah silahun dzul haddaini, adalah pisau bermata dua, terjemah bebasnya demikian. Pisau bermata dua, kalau bahasa Arabnya pedang yang memiliki dua sisi tajam. Normalnya pedang harusnya sisi tajamnya cuma satu, lah ini dua, bisa mengenai kita sendiri, di samping bisa mengenai orang lain. Maka dia adalah bagaikan pisau bermata dua. Jika ustuhtima dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, lisan tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menolong orang yang teraniaya. Karena hadza wal matlub min kulli muslimin, yang ini dituntut dari setiap muslim. Wa kana hadza, ini adalah bentuk syukur kepada Allah terhadap nikmat ini. Karena hakikat nikmat, hakikat syukur adalah taat, menggunakan nikmat untuk taat kepada pemberi nikmat. Maka ketika lisan digunakan untuk melakukan hal-hal di atas, maka inilah bentuk syukurnya. Kalau lisan itu digunakan untuk guyon, untuk canda-canda, nah itu pemanfaatannya. Adapun lisan digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menyebarkan kebaikan, nah ini bentuk syukurnya. Namun jika digunakan lisan itu digunakan untuk taat kepada syaitan, untuk tafriq jama'atil muslimin, memecah belah persatuan, bikin keributan, menanamkan kebencian di antara sama kaum muslimin, maka jika lisan atau tulisan itu digunakan untuk ungkapan-ungkapan yang kemudian itu menimbulkan permusuhan, kebencian, dan boleh jadi kemudian lisan digunakan untuk berdusta, lisan atau tulisan digunakan untuk bohong, perkataan yang palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan, riba, menggunjing orang, wanamimah, dan mengadu domba, kemudian merobek kehormatan kaum muslimin dan yang lainnya yang merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena hadza wal muharram, ini adalah satu hal yang diharamkan atas setiap muslim untuk melakukannya, dan perbuatannya adalah bentuk kufur terhadap nikmat ini, adalah bentuk kufur nikmat. Dan lisan manusia itu memiliki dua penyakit besar, dua bahaya besar, yaitu afatul kalam bil batil, penyakit dalam bentuk berkata-kata yang batil, berkata-kata yang haram, atau diam dari kebenaran, mendiamkan kebenaran dan tidak menyuarakannya, tidak menyuarakan kebenaran yang harus disuarakan. Maka orang yang tidak menyuarakan kebenaran, maka hakikatnya adalah setan bisu, dan dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, dan dia adalah mura'in, orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Dia ingin dilihat oleh orang lain sebagai pendukungnya, sebagai pembelanya. Ada si fulan yang mengatakan perkataan yang batil, dia diam, maka hakikatnya dia mura'in. Orang yang diam ini mura'in, dia ingin dilihat oleh orang tersebut kalau dia sepaham dengannya, dia satu barisan dengannya, makanya dia diam, karena dia ingin dilihat. Wamudahin, dan dia adalah orang yang basa-basi. Dan dia mudahin adalah orang yang mengorbankan agama untuk mendapatkan dunia. Kebalikan dari mudarah. Maka ada mudahanah dan ada mudarah. Mudahanah adalah orang yang mengorbankan agama untuk mendapatkan dunia, dan ini satu hal yang tercela. Sedangkan mudarah adalah orang yang mengorbankan dunia untuk menyelamatkan agama, dan ini terpuji. Dan di antara bentuk mudahanah, mengorbankan agama demi mendapatkan dunia. Maka seorang yang mendiamkan kemungkaran, dia bisa kemudian mengingatkannya, namun khawatir kalau dia mengingatkannya maka hilanglah manfaat-manfaat duniawi. Kalau karena dia sering dibantu oleh orang tersebut, sering ditolong, dan dia sedang melakukan satu hal yang batil, jika saya ingatkan dia akan marah. Meskipun sudah demikian halus, dia akan marah. Lalu manfaat duniawi yang biasanya sering saya dapatkan tentu akan putus. Maka ini mudah hana. Ini mudah hana karena kekhawatiran untuk hilangnya dunia, dia korbankan agama, kewajiban agama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah mudahana idza lam yakhaf ala nafsi al-qatla wa nahwahu, jika dia tidak mengkhawatirkan dibunuh atau semacam itu. Ini mudahana kalau tidak ada kekhawatiran. Ya, cuma dulu biasanya dibantu menjadi tidak dibantu. Namun kalau kemudian dia khawatir kalau dia bicara nanti dia akan ditempelengi habis-habisan, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka diam dalam rangka menyelamatkan diri dari gangguan orang tersebut, maka tidak mengapa. Ini bukan termasuk, tidak termasuk mudahana. Ketika dia mengkhawatirkan dharar ala nafsihi, dia punya ghalabatu dhon, sangkaan kuat, kalau dia menyuarakan kebenaran, dia akan mendapatkan madarat pada dirinya atau pada keluarganya. Ya, maka dia diam, maka ini tidak termasuk mudahin. Namun jika itu tidak termasuk sampai derajat semacam itu, tidak sampai derajat semacam itu, maka ini termasuk mudahin. Kemudian sebaliknya, wal mutakalim bil batil, dan orang yang mengucapkan ucapan yang batil, ucapan yang haram, maka dia hakikatnya adalah syaitanun natiq, setan yang bersuara, dan dia tentu orang yang durhaka kepada Allah. Wa aktsarul basar munharifun, dan mayoritas manusia itu melenceng baik dalam berbicara ataupun dalam diam. Bain hadaini nau'ain, di antara dua hal di atas. Mayoritas manusia kalau tidak menjadi setan bisu, ya setan yang ngomong. Illa man rahimallah. Wa ahlul wasati, dan orang yang pertengahan adalah orang yang menahan lisannya untuk mengucapkan ucapan yang haram dan melepaskan lisannya fi ma ya'udu alaihim naf'uhu, dalam perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Diambil dari perkataan Ibnul Qayyim di Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anidda'wa'i syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, yang disebut juga dengan sebutan ada wadawa. Wa'afat tulisan, dan penyakit lisan atau bahaya lisan adalah min akhtaril afat, adalah termasuk penyakit yang paling berbahaya bagi manusia. Li'anal insan, karena banyak orang gampang baginya yahunu alihi, gampang baginya at-tahafud, sikap hati-hati, wal ihtiras, jaga diri dari makan yang haram, dari mendzalimi orang lain, nempeleng orang lain, ngajar orang lain, menghajar orang lain, bukan mengajar ya, menghajar orang lain. Wazina, dan boleh jadi mudah baginya untuk jaga diri dari zina, mencuri, minum khamar, memandang objek pandangan yang haram untuk dipandang, dan hal-hal haram lainnya. Namun yas'ab alaihi, ternyata sulit baginya untuk jaga diri, untuk tahafut, hati-hati, wal ihtiras, dan jaga diri dari gerakan lisannya, gerakan lidahnya, dari ketikan jarinya. Ya, maka banyak orang untuk kemudian korupsi, makan uang haram, riba dan seterusnya, khamar, dia bisa anti sekali. Ya, dia bisa terjaga sekali. Namun ketika kemudian dia ngomongkan orang, lepas kontrol. Kalau kemudian lidahnya sudah berbicara, maka celaan, caci maki, umpatan, itu gampang keluar. Sehingga hal ini menyebabkan beliau katakan min akhtaril afat, adalah penyakit yang paling berbahaya, termasuk paling yang berbahaya. Hatta tara rajula yusyaru ilaihi bidin, din di sini maknanya takwa. Sampai-sampai Anda saksikan ada seorang yang yusyaru ilaihi bidin, seorang yang diisyaratkan sebagai orang yang bertakwa. Maksudnya itu adalah seorang yang dianggap tokoh hebat dalam takwa. Yusyaru ilaihi bidin itu artinya ketika ditanyakan siapakah orang yang paling bertakwa di kampung ini, maka semua orang akan nunjuk beliau. Nah, itu yusyaru ilaihi bidin. Ketika ada orang yang bertanya siapakah orang yang paling bagus beragama di sini, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh di kampung ini, beliau. Itu yusyaru ilaihi bidin namanya. Sehingga yusyaru ilaihi itu artinya seorang yang dianggap tokoh. Sampai-sampai Anda saksikan arajula seorang yang ditokohkan bidin dalam masalah takwa, wazuhdi ditokohkan dalam masalah zuhud, wal ibadah ditokohkan dalam masalah ibadah. Siapakah yang paling abid di sini? Siapakah orang yang paling ahli ibadah di kampung ini? Oh, si fulan. Namun ternyata orang yang ditokohkan dalam masalah zuhud, dalam masalah takwa, dalam masalah ibadah, wa yatakallam bil kalimati min sukhtillah, ternyata mudah baginya, gampang saja baginya untuk berkata-kata dengan perkataan yang mendatangkan murka Allah. La yulqilah habalan, dia tidak kemudian memberikan perhatian dengan perkataan tersebut. Ternyata perkataan tersebut yahwi finnar, menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka. Bil kalimatil wahidati minha, dengan satu kata-kata tersebut. Maka dia jatuh ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Atau kemudian dia yahwi biha, jatuh dengan sebab kata-kata tersebut dalam neraka selama 40 tahun. Berarti itu sampai dasar neraka. Ya, dasar neraka kata Nabi SAW adalah perjalanan batu 70 tahun yang dilemparkan dari tepi neraka. Itu sampai dasar setelah 70 tahun lamanya. Nah, kalau ini udah dengan sebab kata-kata tersebut dia dijatuhkan ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan, itu artinya sampai dasarnya neraka. Wa kam tara min rajulin mutawari'in, dan betapa banyak Anda saksikan orang yang hati-hati anil fawahis, dari perbuatan keji, dari zina, dari liwat, anil zulmi, dia hati-hati dari zalim, dari menganiaya orang lain. Namun ternyata lidahnya dia pakai untuk memotong dan menyembelih. Fi a'radil ahya'i wal amwat, menyembelih dan memotong kehormatan orang-orang yang masih hidup ataupun yang orang yang telah meninggal dunia, dan dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Ini bahayanya lisan. Ini bahayanya lisan. Bahayanya tulisan. Ini banyak orang yang zina anti, khamr anti, abidun, ahli ibadah luar biasa, namun ketika dia ngomong, dia lepas kontrol. Ketika dia ngetik komentar, lepas kontrol. Seakan-akan dia tidak lagi punya takwa, punya agama, punya ibadah kepada Allah Ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Demikian tadi adalah perkataan juga, perkataan Ibnul Qayyim di Al-Jabu Al-Kafi. Wali khatari, dan karena bahaya dari penyakit lisan pada individu dan masyarakat, bahkan umat Islam, maka aku kumpulkan yang Allah mudahkan untuk aku kumpulkan dalam topik yang sangat penting ini, dalil-dalil dari kitabullah Ta'ala, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka isi buku ini adalah lebih didominasi kutipan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan seandainya beliau hiasi bukunya dengan banyak athar, asar salah perkataan sahabat atau tabi'in seputar ini, tentu lebih indah lagi. Tentu indah lagi. Meskipun ya ketika beliau isi dengan Al-Quran dan hadis, satu hal yang indah. Namun lebih indah lagi seandainya tambah athar salaf tentang masalah bahaya lisan. Dan aku bagi buku ini menjadi 3 bab sebagai berikut. Kita lewati. Waqad istahadtu, dan aku bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan al-madah al-ilmiyah, materi ilmiah untuk bahasan ini dari berbagai macam masadir dan maraji. Dari masdar dan marja. Bedanya masdar dengan marja, masadir dengan maraji. Kalau masadir itu referensi primer, maraji itu referensi sekunder. Ini referensi sekunder. Kalau kemudian kita ngutip perkataannya Ibnul Qayyim dari bukunya Ibnul Qayyim, maka bukunya Ibnul Qayyim itu menjadi masdar. Dan kalau kita mengutip perkataan Ibnu Taimiyah dari bukunya Ibnul Qayyim, maka bukunya Ibnul Qayyim itu jadi maraji. Itu jadi maraji, tidak jadi masadir. Dan dalam dunia ilmiah, buku itu semakin tinggi kualitas ilmiahnya kalau masadir semua. Kalau masadir semua, tidak kemudian kutipan dalam kutipan. Nah, namun semuanya asli. Mau ngutip si A, ya dari omongannya si A langsung. Dari bukunya si A langsung. Mau ngutip si B, ya langsung dari bukunya si B. Tidak pakai perantaraan orang lain. Maka semakin sedikit maroje, itu makin bagus. Semakin banyak masadir, maka itu semakin keren. Semakin keren. Nih, kalau kemudian kita ngutip hadis riwayat Abu Dawud namun dari Riyadhus Shalihin, nah itu namanya maraji. Nah, tapi kalau kita ngutip hadis Abu Dawud dari buka Sunan Abu Dawud, nah itu namanya masadir. Al-mauthuqah yang terpercaya, wa a'dhamuha wa ajaluha, dan yang paling agung dan yang paling mulia alal itlaq secara mutlak adalah tentu Al-Quran dan sunnah Nabi yang suci. Yang keduanya adalah Ammamba'ani, dua mata air Sofiani yang jernih. Siapa yang mengambil dari keduanya dan menggigit keduanya dengan geraham, maka faza wa aflaha, maka dia beruntung dan beruntung. Siapa yang berpaling dari keduanya dan dari petunjuk keduanya, maka dia adalah orang yang merugi, orang yang sia-sia jerih payahnya, wa khasira, dan orang yang merugi. Kemudian aku bersungguh-sungguh untuk melakukan tahrid untuk semua hadis dan menisbatkannya kepada masadir asliyah. Ya, kalau untuk hadis, beliau enggak pakai maraji, semuanya pakai masadir. Ya, kalau hadis riwayat Abu Dawud, beliau buka Sunan Abu Dawud, dari dikutip dari Abu Dawud, tidak dikutip dari Riyadhus Shalihin, tidak dikutip dari Buluhul Maram atau yang lain, namun ngutipnya memang langsung dari Abu Dawud. Semuanya saya nisbatkan kepada sumbernya, saya ambil dari sumbernya yang asli. Dan wa idza kana al-hadits, dan jika hadis itu terdapat dalam selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka akan aku sebutkan perkataan para ulama peneliti fi darajatil hadis tentang derajat hadis ini. Maka beliau menyampaikan untuk hadis selain Bukhari dan Muslim dalam masalah penilaian sahih dan dhaifnya, maka beliau muqallid. Beliau muqallid, beliau terus terang kalau taklid di sini cuma sekedar ngutip perkataan ahlinya untuk derajat hadis tersebut. Beliau tidak melakukan penelitian sendiri untuk kualitas hadis-hadis tersebut. Beliau pasrah dengan orang lain yang dianggap dan diyakini ahlinya dan telah menelitinya. Dan kunamai buku ini adalah Afatulisan Fidhul Kitab wa Sunnah. Inilah yang Allah mudahkan bagiku untuk mengumpulkannya. Maka jika ada benarnya, maka itu dari Wahidil Manan, dari Zat yang Esa, dan dia adalah Al-Manan, Zat yang Maha Pemberi. Al-Manan adalah Zat yang memberi tanpa diminta. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat tanpa kita minta. Wa makana min khata'in, dan jika ada yang salah, maka itu dariku dan dari godaan syaitan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Dan aku mohon kepada Allah Zat yang Agung, pemilik arsy yang mulia dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Muka Allah jadikan amal penulisan buku ini amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia, dan berikan manfaat kepadaku dalam kehidupan dan setelah matiku. Pada hari tidaklah bermanfaat harta, tidak pula anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Dan semoga Allah memberikan manfaat dengan buku ini kepada siapa saja yang membacanya, atau ya tidak membacanya, cuma mendengarkan orang yang membacakannya, atau mencetaknya dan menyebarluaskannya, atau menjadi sebab tersebar luasnya buku ini. Wa muqariban li walahum, dan semoga perbuatan tersebut, membaca, mendengar, mencetak dan seterusnya, menulisnya, adalah amal yang mendekatkan aku dan beliau-beliau min jannatin na'im, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan muka-muka Allah jadikan ilmu yang ada dalam buku ini adalah ilmu yang menjadi pembela kita dan tidak menjadi penuntut kita di akhirat. Innahu ta'ala khairum mas'ul, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang dimintai, wa akramu ma'mul, dan zat yang paling dermawan untuk kemudian menjadi tambatan harapan. Wa hasbuna wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Wa la hawla wa la quwata illa billal aliyil azim, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa khairatihi min khalqihi, dan makhluknya yang terbaik. Wa aminihi ala wahyi, dan yang mendapatkan amanah untuk mendapatkan wahyunya Nabi kita, imam kita, teladan kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah dan keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikutinya dengan baik ila yaumiddin. Kata bahwa ditulis oleh Al-Abdul Fakir, seorang yang membutuhkan Allah Ta'ala, Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani, Khurira, telah diedit, selesai edit untuk muqaddimah ini di tahun 1405 Hijriah. Kemudian kita lanjutkan dengan fasal yang pertama, bahaya lisan yang pertama adalah al-ghiba, adalah menggunjing. Yang pertama adalah definisi riba. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang definisi riba. Ar-Rahib Al-Asbahani mengatakan, riba adalah seorang itu menyebutkan aib, sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif yang ada pada orang lain, min ghairi muhawwijin, tanpa ada faktor yang menyebabkan dia berkebutuhan untuk ila dzikri dzalika, untuk menyebutkan aib tersebut. Maka kalau pakai definisinya Rahib Al-Asbahani, maka penyebutan aib yang karena tuntutan kebutuhan, maka bukan riba. Bukan riba, bukan riba yang boleh, namun bukan riba. Kalau pakai definisi ini, maka menyebutkan aib orang karena tuntutan, ada tuntutan yang menyebabkan kita berhajat untuk menyebutkan aib dan kekurangan dia, karena dalam rangka mengingatkan orang, dalam rangka kemudian mengadu, dalam rangka kemudian berfatwa dan sebagainya, itu kalau pakai definisinya Rahib Al-Asbahani adalah bukan riba, bukan riba yang boleh. Maka nanti namanya bukan riba yang boleh, namun hal yang bukan tergolong riba. Sedangkan Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala mengatakan, haddul ribati, definisi riba adalah, antadkura akhaka bima yakrohuhu, adalah engkau bicarakan saudaramu, engkau sebutkan saudaramu hal-hal yang tidak dia sukai, seandainya pembicaraanmu sampai kepadanya. Maka tolak ukurnya, seandainya ini omongan ini sampai kepada dia, dia senang ataukah tidak. Maka jika dia senang, maka tidak termasuk riba. Karena yang kita bicarakan positif-positifnya. Maka membicarakan keunggulan orang itu tidak termasuk riba. Membicarakan prestasi orang, ini prestasi dalam kebaikan, itu bukan riba. Karena tentu dia tidaklah benci dengannya. Dan kata-kata lau balaghahu, seandainya sampai kepadanya, menunjukkan kalau riba itu dilakukan saat dia tidak ada. Riba itu, yang namanya riba itu dilakukan saat orang yang objek yang dibicarakan itu tidak ada. Oleh karena itu ada kata-kata lau balaghahu, seandainya sampai kepadanya. Sedangkan Ibnu Athir di kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis mengatakan, riba itu adalah engkau bicarakan orang lain fi ghaibatihi, saat dia tidak ada, bisuin, dengan kejelekan, dengan kekurangan. Dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Wa in kana fihi, meskipun itu nyata pada dirinya. Meskipun itu nyata pada dirinya. Dan ini bahkan syarat untuk disebut riba adalah sesuatu yang nyata pada dirinya. Kalau pakai definisinya Al-Ghazali, maka boleh jadi aib yang tidak nyata itu termasuk dalam riba. Antadzkura akhaka bima yakrahu law balaghahu. Kalau fitnah itu termasuk riba. Ya, dia tidak suka kalau itu sampai kepada, oh ini bohong ini. Kalau pakai definisi Al-Ghazali. Ya, karena cuma bima yakrahu law balaghahu. Ya, maka tidak disyaratkan itu sebagai satu kekurangan dan aib yang nyata pada dirinya. Jadi kalau pakai disiplinnya Ar-Rahib, wallahu a'lam, nampaknya beliau sudah mengisyaratkan kalau itu harus aib yang nyata. Aib ghairihi, aib kekurangan yang memang ada pada orang lain. Kemudian An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar, yang terkenal dengan sebutan Al-Adhkar An-Nawawiyah, Taba'an Al-Ghazali mengikuti Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan riba dengan Al-Ghiba dikul mar'i bima yakrahuhu. Adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Sawa'un kana dhalika, baik sesuatu yang tidak disukai tersebut ada pada badan seseorang. Oh, dia picak, dia pincang, dia berkaitan dengan badan. Atau berkaitan dengan agama. Oh, sholatnya ngebut. Maka si A itu sholatnya ngebut, enggak tumaknina. Itu riba. Riba berkaitan dengan agama. Menshare-nya itu berarti juga riba juga, kan? Menshare-nya itu juga riba juga. Aib agama. Itu aib berkenaan dengan agama. Kecuali kalau dia merasa bangga dengan itu. Enggak kok, kalau saya, kita bangga kok, ini kita punya ilmu melipat waktu. Ya, kamu sebar-sebarkan enggak apa-apa ya. Kalau dia enggak suka, maka itu aib agama. Itu aib agama. Dunyahu, ataukah berkaitan dengan dunianya. Berkenaan dengan dunianya, berkenaan dengan profesinya, berkaitan dengan pekerjaannya. Atau aib tersebut adalah fi nafsihi, pada dirinya. Atau fi khalqihi, pada fisiknya. Dia pincang, dia buta. Atau khuluqihi, ataukah kemudian akhlaknya. Dia itu ngantuan. Itu ngantuan, pengajian saja ngantuan. Nah, itu riba, itu membicarakan dia. Itu termasuk riba. Berkaitan dengan akhlaknya, dia itu malesan. Aumalih, berkenaan dengan hartanya. Berkenaan dengan hartanya. Boleh jadi berkenaan dengan rumahnya. Rumahnya itu aneh. Ataukah kemudian berkenaan dengan kendaraannya, dengan cacat yang orang lain, dengan satu hal yang jelek yang dia seandainya itu dibicarakan dia tidak suka, biarkan itu sebagai realita, namun jangan itu jadikan sebagai bahan pembicaraan. Awalnya dia atau anaknya, anaknya itu malesan, ngileran, atau istrinya. Istrinya itu cerewet sekali ya. Maka itu ribahnya dua kalau bicarakan istri ya. Dan cerewet dalam artian menunjukkan kesan kalau ini suami gak bisa didik gitu. Kalau kemudian sekedar ngomongkan istrinya namun tidak ada kesan suami gak bisa didik dan gak bisa ngurus, ya berarti cuma ribah pada perempuan tersebut. Tapi kalau kemudian ada kesan ini gak becus ngurus istri, enggak pucus untuk didik istri, maka yang diribah dua. Al-Khadimiyah, atau pembantunya, atau sopir pribadinya, atau pembantu rumah tangganya. Sopir pribadinya itu begini-begini. Al-Thawbihi, atau pakaiannya. Pakaian itu tambalan. Tambalan empat. Al-Harukatihi, ataukah gerakannya. tangannya itu lucu. Nah, tangannya itu lucu. Gementar sendiri. Nah. Untuk kemudian gerakannya, pincangnya. Autolakotihi, ataukah kemudian cerahnya wajahnya, atau kemudian berkaitan dengan masalah kecerahan, keceriaan wajahnya. Ya, wajahnya yang ceria itu ada yang aneh. Ya, dia wajah ceria suka senyum, namun giginya gimana gitu? Ya. Dia itu sebenarnya, masya Allah, kemudian senyumnya manis, gitu, tapi itu loh, ada gingsulnya. Ubusatihi, atau membicarakan tentang ubusatihi, muka masamnya. Wah, itu kalau kemudian cemberut, waduh, semut aja lari itu. Atau kemudian dan yang lainnya yang berkaitan dengan diri orang tersebut, tulisannya, kitabnya, pulpennya, tasnya, sandalnya, sepatunya. Ini sandal jelek kayak gini, masih dipakai saja, ini dasar dasar titik-titik. Semuanya berkaitan dengan dirinya. Baik, kemudian ribah itu kata An-Nawawi boleh jadi bilafzi, boleh jadi dia sebutkan kekurangan tadi, ribah tadi, maka ada ribah dengan lafaz, ada ribah dengan kata-kata. Ini ada ribah dengan kata-kata. Au bil isyarat, atau ribah itu dengan isyarat, atau wa ramzi dengan kode. Dia kemudian ketika lewat orang yang boleh jadi pincang, maka dia ngasih kode temannya, itu loh. Itu maksudnya itu loh orang pincang. Maka dia enggak kemudian ngapa-ngapain, enggak ngomong apa-apa. Dia cuma kemudian nepok temannya. Itu loh. Nah, dia cuma gini tuh sama gini aja. Itu udah riba. Dia cuma nepok sama gini. Itu udah riba. Nah, Ibn Tin mengatakan al-riba dzikul mar'i. Riba itu adalah menyebutkan, membicarakan seseorang bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Bidhahril ghaib, dalam keadaan orang yang tidak ada. Kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala, wa min dzalika, dan termasuk riba adalah perkataan sebagian ulama fikih dalam buku-bukunya. Yang mengatakan, qala ba'dul muda'il ilma, ba'du man yadda'il ilma, berkatalah sebagian orang yang mengaku-ngaku kalau dirinya ulama. Au ba'du man yansibu ila shalah. Ini adalah perkataan orang yang mengaku-ngaku dirinya kalau dia adalah orang saleh. Dan ini adalah riba, meskipun tanpa menyebut nama, syaratnya mimman yafhamu sami'u al-muradabihi. Dan dia tidak menyebut nama, namun pendengar itu faham siapa yang dimaksudkan. Maka status Facebook itu riba, gitu, meskipun nggak nyebut nama. Ketika orang yang kemudian ini tahu, ngerti siapa yang dimaksudkan. Ngerti siapa yang dimaksudkan. Oh, yang dimaksudkan itu membicarakan si fulan, meskipun dia nggak nyebut nama. Ada orang ngomong gini, gini, gini, gini. Ini omongan nggak bermutu, ini nggak berkualitas. Ini omongan nggak bermutu, nggak berkualitas. Nah, namun orang itu faham. Yang ngelik itu faham ini siapa yang dimau, siapa yang dimaksudkan, itu riba. Tinggal kemudian ini kemudian ada alasan untuk ada muhawwidz yang membolehkan dia untuk membicarakan hal tersebut ataukah tidak. Kalau tidak ada, maka hibah yang haram. Wa minhu, dan demikian juga contoh riba adalah kauluhum, riba yang dibungkus dengan kedok agama. Dalam kauluhum, perkataan sebagian orang yang berilmu, eng dan dikrihi, ketika menyebut seseorang, maka kemudian dia komentari, ini ribah berbungkus agama. Allah yu'afina, semoga Allah selamatkan kita dari penyakit semacam itu, dari kejelekan semacam itu. Allah yatubu alaina, semoga Allah menerima tobat kita. Nas'alullah salamah, nah, wal afiyah. Semoga Allah kemudian menyelamatkan kita dari aib semacam itu. Kullu dzalika minal ghibah. Itu semua adalah ghibah. Itu semua adalah ghibah. Jika orang yang diajak ngomong, faham siapa person tertentu atau komunitas tertentu yang dimaksudkan. Maka di sini kemudian penulis tidak menyimpulkan definisi ghibah yang muktamad, yang bagus. Namun yang jelas ada unsur-unsur supaya disebut ghibah, membicarakan, dan membicarakan ini tidak mesti harus dengan kata-kata. Bisa dengan tulisan, dan bisa dengan isyarat, bisa dengan kode-kode. Kemudian aib dan kekurangan. Dan tolak ukur kalau itu aib adalah dia tidak suka seandainya pembicaraan tersebut sampai kepadanya. Dan disyaratkan untuk disebut riba, itu satu hal yang nyata. Ya, berdasarkan hadis, ya, unsur pokok untuk disebut riba itu harus nyata pada orangnya. Ya, nanti kalau tidak nyata, maka ya tetap haram, namun namanya beda. Ya, namanya dan statusnya, labelnya berbeda. Kemudian disyaratkan adalah fi ghaibatihi, sebagaimana namanya ghibah, dari kata-kata ghaibah yang artinya tidak ada. Disyaratkan harus orangnya saat kemudian dibicarakan itu tidak ada. Jika membicarakan aib orang dalam keadaan orangnya itu ada di hadapannya, itu namanya sab. Namanya asabu, mencela. Syatam itu namanya mencaci maki. Namun bukan ghibah. Dan sabat dan syatam adalah juga haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki, mencela seorang muslim adalah kefasikan, satu hal yang haram. Namun itu bukan riba, lain nama, lain bab. Kemudian ditegaskan oleh penulis wal ghibah dan riba tidak khusus harus berupa lisan. Yang penting untuk disebut riba adalah fahaisu dimana afham tak anda pahamkan orang lain satu aib. Yakrahu al-murtab, yang orang yang dibicarakan itu tidak suka kalau itu dibicarakan. Maka disyaratkan orangnya itu ngerti. Orangnya ngerti, orang yang diajak audien itu ngerti siapa yang dibicarakan. Dan ini membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh objek yang dibicarakan. Walau bita'rid, meskipun dengan kata kiasan. Ya, meskipun dengan sindiran, dengan kata kiasan. Awil fi'li, dan boleh jadi ribah itu dengan perbuatan. Orang kemudian menghibah dosennya karena punya gaya mengajar khas dan gaya jalan khas, maka dipraktekkan di depan kawannya. Maka itu riba bil fi'li. Dia juga enggak ngomong gitu. Ini Pak siapa itu dia enggak ngomong gitu. Dia cuma praktek dan semua orang di depannya itu paham loh, pada ketawa makanya. Makanya pada ngakak kan. Karena dia paham siapa yang dimaksudkan. Ini ribanya anak sekolah, ini mahasiswa, ini ribanya bil fi'li. Maka itu riba bil fi'li, dengan perbuatan. Bentuknya adalah mempraktekkan satu aib orang yang itu enggak suka orangnya. Enggak suka, kemudian dia punya aib kalau marah genungan. Wah, itu sudah dipraktekkan gaya melototnya dan seterusnya. Dan orangnya itu ngerti siapa yang dimaksudkan dengan pelaku, yang punya aib ini siapa. Ini orang ya, audiennya itu faham. Awil isyara, atau riba itu dengan isyarat. Dan di antara isyarat itu boleh jadi dengan al-ghamzu, isyarat mata, kelingan mata. Boleh jadi tadi dengan tepuan, dengan nyenggol kawannya. Itu sudah riba. Atau dengan al-lamzu, atau dengan ataukan dengan kemudian celaan lisan, awil kitabah, atau dengan tulisan. Maka boleh jadi tulisan, status Facebook, komen di Facebook. Nah, ini Itu juga riba. Wa kadzalika sa'iru ma yatawassalu bi ilal maqsud. Dan agar lebih general, dan demikian semua yang mengantarkan pada maksud. Sarananya bebas. Seandainya kemudian ada perkembangan-perkembangan baru di dunia riba, yang itu dengan kemajuan teknologi, boleh jadi dengan gambar atau dengan apa, dengan ini. Pokoknya yang jelas, itu asal lebih ilal maksud. Itu bisa jadi sarana mengantarkan kepada maksud, yaitu membicarakan kejelekan orang. Dengan meme apa dengan apa? Maksudnya itu membicarakan kejelekan orang. Maka itu riba. Itu riba. Contoh riba dengan perbuatan kayam si Misyahu. Dia mempraktekkan berjalan sebagaimana gaya berjalannya fulan. Gaya berjalannya fulan, seorang dosen killer itu, dia jalannya begini, dia praktekan, karena dia sudah sepuh pakai tongkat, kemudian pura-pura pakai tongkat. Maka ini riba. Fawa riba, maka ini riba. Bahkan riba dengan perbuatan itu lebih jelek daripada dengan kata-kata. Bal wa a'dhu minal riba. Riba dengan perbuatan itu lebih jelek daripada ghibah dengan kata-kata. Kenapa? Li'annahu a'zam wa ablagh. Karena ghibah dengan perbuatan itu a'zam, lebih kemudian lebih jelas, wa ablagh, dan lebih berkesan, lebih mengena, fit taswir, dalam memberikan gambaran, wa tafhim, dan dalam memahamkan. Maka kalau dengan kata-kata boleh jadi orang itu tidak pintar dalam mengungkapkan, maunya kemudian membicarakan seseorang, namun dia tidak bisa kemudian mengungkapkannya secara baik. Maka orang ya ada yang faham, ada yang tidak faham. Namun kalau kemudian dengan praktek nyata, dengan dia adalah orang yang buta atau dia orang yang pincang, ya, kemudian membicarakan pincangnya dan butanya, kemudian dipraktekkan, maka semua orang yang pernah melihat orang si buta tadi atau si pincang tadi akan ngerti, oh itu ya, si A itu yang dimaksudkan dan dimaukan. Dan itu riba. Kemudian beda antara riba dan namimah. Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dan diperselisihkan oleh para ulama tentang riba dan namimah. Apakah keduanya berbeda ataukah mutahadditani ataukah sama. Waraji dan yang benar, riba dengan namimah itu berbeda. Di antara keduanya umuman wa khususan. Ada sisi yang lebih umum dan sisi yang lebih khusus, wajihan yang jelas. Wadhalika, dan hal tersebut bedanya adalah bahasanya namimah itu naklu hali saksin li ghairihi, adalah melaporkan keadaan seseorang kepada orang lain, ala jihatil ifsa, dengan maksud, dengan niatan untuk merusak hubungan, bi ghairi ridahu, tanpa kerelaan si saksin, kerelaan orang tersebut. Baik itu pelaporan tersebut bi ilmihi, dengan sepengetahuan si punya perilaku, atau bi ghairi ilmihi, atau tanpa sepengetahuan dia. Wal riba, itu sedangkan riba adalah dikruhu fi ghaibatihi, adalah membicarakan orang lain. Fi ghaibatihi, dalam keadaan orang yang dibicarakan itu tidak ada, bima la yurdihi, dengan pembicaraan yang tidak menyenangkan, tidak membuat senang orang tersebut. Famtazat an-namimah, maka namimah itu beda dengan riba dari sisi qasdil ifsad. Dia punya maksud untuk merusak hubungan baik. Dan niat untuk merusak hubungan baik tidak disyaratkan dalam riba. Saya menghibah si A di depannya si B, maka itu tidak kemudian, tidak, ini adalah ghibah tanpa disyaratkan saya bertujuan agar si B ini kemudian meninggalkan berkawan dengan si A. Maka ini adalah ghibah, baik saya punya niat ifsad ataupun tidak punya ifsad. baik tujuannya dalam merusak hubungan ataupun tidak punya niat untuk merusak hubungan. Saya cuma sekedar membicarakan si A di depannya si B. Itu tanpa niat merusak hubungan, itu sudah riba. Demikian juga ada niat merusak hubungan juga riba. Saya kemudian bicarakan si A di depannya si B supaya si B tidak lagi berkawan dengan si A. Retak hubungan antara dia. Ini riba. Ini tetap riba. Maka tidak disyaratkan dalam riba itu ada maksud, ada niat untuk merusak hubungan baik. Kalau untuk disebut namimah harus ada. Harus ada niat tersebut, maksud tersebut. Maka saya laporkan perbuatan A kepada si B. Si A itu punya perbuatan begini-begini. Yang dengan pelaporan ini, mana saya laporkan perbuatan A kepada si B, maka B akan putus hubungan, retak hubungan, renggang perkawanannya dengan si A. Maka ini ketika ada niat demikian, ada maksud demikian, maka ini jadi namimah. Wamtazat al-riba, sedangkan riba itu berbeda dengan namimah, bikauniha fi ghaibatil maquli fihi. Disyaratkan dalam keadaan objek yang dibicarakan itu tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kalau untuk disebut riba, syaratnya objek yang dibicarakan tidak ada di tempat. Kalau untuk disebut namimah, maka disyaratkan harus ada niat untuk merusak hubungan. Maka dalam namimah itu boleh jadi orang yang dilaporkan itu ada di situ. Kita duduk bertiga, saya duduk bertiga, saya kemudian si A dengan si B. Saya laporkan ketika itu. Saya laporkan kepada B. Pak, Bapak, ini kayaknya orang baik di depan Bapak ini. Kalau dia itu gini. Maka pelaporannya itu boleh jadi di depan orangnya. Itu namimah. Atau tidak ada orangnya. Tidak disyaratkan ada orang ataukah tidak ada orang. Bebas saja. Yang penting niatnya, tujuannya adalah merusak hubungan. Maka syarat untuk disebut namimah, niat, ada niat untuk meretakkan hubungan di antara keduanya. Dan syarat untuk disebut disebut riba itu pembicaraan orangnya tidak ada. Wastaroka fima ada dalik. Ya, sedangkan riba dan namimah itu punya kesamaan dalam selain unsur di atas. Maka sama-sama membicarakan kejelekan. Sama-sama membicarakan kejelekan. Yang pemilik kejelekan itu tidak suka kalau kejelekan yaitu diceritakan atau dilaporkan kepada pihak tertentu. Itu tidak kesamaan antara riba dengan namimah. Jika kemudian pelaporan kejelekan ini dengan tujuan ifsad, maka ini anak ini semula anak ini disayang dan kita laporkan kepada bapaknya supaya kemudian menjadi anak yang tidak disayang, maka ini namimah. Kita melakukan namimah. Kalau kemudian dan jika kemudian maksudnya itu adalah merusak hubungan dan yang dibicarakan si anak yang dibicarakan itu tidak ada di tempat, maka itu berarti riba sekaligus namimah. Karena maksudnya adalah gimana bapak ini supaya jengkel dengan anaknya. Atau kemudian ini ada murid kesayangan, kita laporkan jeleknya murid ini kepada gurunya, pada dosen kesayangannya, dosen yang menyayanginya, tujuannya supaya tidak lagi jadi murid kesayangan. Maka itu namimah. Kita laporkan kejelekannya. Tujuannya supaya yang semula itu murid kesayangan jadi tidak lagi jadi murid kesayangan. Ini namimah. Dan ketika kemudian ketika kita melaporkan itu si murid itu tidak ada, maka itu riba. Maka di sini dosanya riba sekaligus namimah. Wa minal ulama, dan di antara ulama ada yang mensyaratkan dalam riba, disyaratkan harus maqulul fihi, orang yang dibicarakan itu harus ghaib, harus tidak ada. Wallahu a'lam. Artinya kalau kemudian ini minal ulama, artinya ada ulama yang lain yang tidak mensyaratkannya. Meskipun itu yang rajih, yang rajih adalah ini sebagaimana namanya riba. Dari kata-kata ghaiba yang artinya orangnya tidak ada. Dan ada ulama yang tidak mempersyaratkan hal di atas. Nanti kalau kemudian ulama yang tidak mempersyaratkan hal di atas, maka berarti namimah sama ghibah sama saja. Bisa kemudian disimpulkan namimah sama ghibah itu tidak ada bedanya. Kemudian hukum ghibah, dan tidaklah diragukan bahasanya ghibah adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Waqad tadhahara, dan saling kuat menguatkan untuk menunjukkan haramnya banyak dalil yang tegas dari Quran, Sunnah, dan Ijma' umat Islam. Nah, apakah riba itu dosa besar? Di sini tidak disinggung. Kalau Qurtubi menukil, mengatakan adanya ijma' kalau riba itu dosa besar. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan bahasanya, bahkan ada dua ulama penulis kitab Raudhah, demikian juga Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, yang mengatakan bahwasanya riba itu dosa kecil. Maka kalau menimbang hal ini, maka nukilan ijma itu kurang tepat. Maka yang tepat berarti diperselisihkan apakah itu dosa besar ataukah tidak. Dan bisa kita katakan jumhur mayoritas ulama mengatakan itu dosa besar. Dan ada Rafi'i, Asy-Syafi'i yang mengatakan itu shagair, dosa kecil. Dan ketika terjadi perselisihan, maka kemudian kita lihat dalil-dalil yang ada. Maka nanti di dalil yang akan bisa kita baca, maka kita lihat bahasanya yang benar riba itu adalah dosa besar. Dan tarhib menakut-nakuti minal wuku dari terjumus fil riba dalam perbuatan riba. La yuhibbul jaru bisu'i minal qawli, Allah tidaklah menyukai perkataan yang jelek yang diucapkan dengan suara yang keras, dengan suara yang keras bisa didengar orang, illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Maka orang yang terzalimi dia kemudian karena dizalimi kemudian dia lapor kepada polisi, atau kemudian dia merasa dizalimi oleh kawan sekolahnya, kemudian dia lapor ke guru BP atau kemudian semacam itu, dan dia sampaikan fulan itu zalim dengan saya, fulan itu menyakiti saya, ini qaulus su, ini perkataan su, perkataan yang jelek, ya, namun ini dari orang yang dizalimi, dan itu tidak mengapa. Dan itu tidak mengapa, itu terkecualikan dari ghibah yang terlarang. Maka banyak ahli tafsir mengatakan al-jahru bisu'i minal qaul itu maknanya adalah ghibah. Perkataan mengatakan dia zalim pada saya, dia mukuli saya, itu asu' minal qaul. Nah, ucapan semacam itu, dia memukuli saya, dia menzalimi saya, dia orang yang zalim, dia orang yang ini tidak menunaikan hak kawan dan seterusnya, ini asu' minal qaul. Nah, ini satu hal yang tidak Allah sukai. Artinya Allah benci illa man zulim, kecuali untuk orang yang terzalimi kemudian melaporkan kezalimannya kepada pihak-pihak yang dirasa bisa kemudian menyelesaikan permasalahan. Wa kana Allah sami'an alima, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi zat yang Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan orang lain. Mengkorek-korek kekurangan orang lain. Ya, boleh jadi dengan nguping, boleh jadi dengan ngintip, boleh jadi dengan dan dengan cara-cara yang lain. Karena kemudian mau mencari-cari kekurangan dan aib kemudian seorang dai, maka kemudian mendengarkan semua ceramahnya. Nah, namun untuk cari keseliruannya, lidahnya, ya, dia dengarkan banyak dari ceramahnya untuk kemudian ditaftar, oh di ceramah ini dia keseluruh lidah ngomong demikian, di ceramah ini dia ngomong demikian, dan orang yang banyak ngomong tentu tentu banyak keseliruannya. Jika tidak ingin keseliru ngomong, maka jangan ngomong, kan? Maka boleh jadi kemudian dengan dan dengan cara-cara yang lain. Walayartab ba'dukum ba'dho, dan janganlah satu kalian menggunjing yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu kalian suka ayakulalah ma'akhihi maitan, untuk memakan daging saudaranya maitan dalam keadaan sudah jadi bangkai yang busuk. Fakarihtumuhu, tentu kalian tidak akan menyukainya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya dan bertobat. Rahimun, dan dia adalah zat yang maha penyayang, di antaranya adalah penyayang kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, berkenaan dengan ayat ini surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, saya ingin bacakan tafsirnya di Murah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh dhann, wa orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka. Maka beliau katakan fayajibul ihtiyat, maka wajib bersikap hati-hati dan merenung fi kulli dhann, semua prasangka yang timbul dalam atau prasangka yang ada, sampai diketahui min ayyin nau'in, prasangka tersebut dari jenis mana. Karena memang ada dhann yang wajib untuk diikuti. Ya, prasangka ada, maka beliau katakan ada prasangka yang wajib untuk diikuti. Itu prasangka berkaitan banyak dalam masalah-masalah syariat. Itu dasarnya ghulabatu dhann. Ghulabatu dhann, apakah ini saya boleh berwudu dengan air ini ataukah tidak? Boleh jadi kita tidak yakin kalau itu air yang suci, cukup dengan ghulabatu dhann. Cukup dengan sangkaan kuat, oh ini air yang suci, maka itu dhon yang wajib untuk diikuti. Wa dhonul khair fillahi ta'ala, demikian juga dhon yang wajib yang kedua kata beliau adalah baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dhon yang wajib kata beliau, wa dhonul khair fil mu'min, dan sangka baik kepada orang yang baik. Kepada orang yang beriman, yang nampak, kalau dia nampak secara lahiriah adalah orang yang saleh. Ya, maka kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka ini adalah sangka baik kepada seorang mukmin yang saleh adalah dhon yang wajib untuk diikuti. Dan beliau datangkan hadis, namun saya tidak tahu derajatnya. Dhunnu bil mukmin khaira, hendaklah kalian bersangka baik dengan sesama mukmin. Kemudian yang kedua, mayahrum, ada dhon yang hukumnya haram. Beliau katakan, beliau contohkan, wadhanu sau' bil mu'min, contohnya adalah berprasangka jelek kepada orang yang lahirnya adalah, lahiriahnya dia adalah orang baik. Kita berprasangka tanpa dasar, atau kemudian dasar yang kemudian itu sekedar perkara yang multitafsir. Bisa ditafsiri begini dan bisa ditafsiri begitu, bisa ditafsiri negatif, bisa ditafsiri positif. Kemudian kita memilih untuk memberikan tafsiran negatif, padahal dia backgroundnya adalah orang yang baik. Karena kemudian cara penafsiran yang benar untuk hal-hal yang bersifat kemudian multitafsir dalam Islam adalah melihat track record. Kalau track recordnya orang baik, maka satu hal yang multitafsir, perbuatan yang multitafsir, ucapan yang multitafsir wajib ditafsirkan dengan yang positif. Kalau track recordnya orang yang jelek, maka perkataan yang multitafsir, perbuatan yang multitafsir kita tafsirkan dengan yang jelek. Kemudian wa minhum mayubah, dan ada dzan yang mubah untuk diikuti. Kadzan fil umuril ma'asyiyah, semacam dzan dalam masalah duniawi. Dzan dalam masalah pekerjaan, ini kita kira-kira ini bisnis di sini menguntungkan atau tidak. Dzan dalam masalah pekerjaan, mengikutinya ya boleh-boleh saja. Inna ba'dha dzanni itsmun, sebagian dzan itu adalah dosa. Itu dzan pun dosa yang orangnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari aib. Artinya wala tabahatsu, janganlah kalian mencari-cari auratil muslimin, kekurangan aib dan kejelekan orang Islam. Wal makna, artinya janganlah kalian tattabi'una dzan, kalian mengikuti prasangka kalian. Kalian ikuti dengan kalian bersungguh-sungguh mencari hal yakin berkenaan dengan aib orang lain. Ketika kita punya prasangka, oh jangan-jangan dia adalah orang yang jelek, ya, maka itu jangan dituruti dengan kemudian melakukan tajasus. Wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah satu kalian menggunjing yang lain. Ya, janganlah sebagian kalian menyebutkan ba'dan yang lain bisuk dengan pembicaraan tentang kejelekannya, fi ghaibatih, ketika dia tidak ada. Apakah salah satu kalian suka makan daging saudaranya dalam keadaan maitat, bangkai? Fal irtiyab, maka yang namanya kemudian riba itu ka'akli lahmil adami maita. Status dari riba itu adalah bagikan memakan daging manusia dalam keadaan telah jadi bangkai. Dan gimana hukumnya? Wala yahilu akluhu ila lil mutar. Dan makan bangkai orang yang dah mati itu tidak halal kecuali untuk orang yang terpaksa, orang yang kelaparan. Dan itu pun biqadril hajah. Dan itu pun sebatas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, fal murtab, maka orang yang melakukan riba, in wajada, jika dia menjumpai bahasanya hajatnya itu bisa tersalurkan, terpenuhi tanpa melakukan riba, fala yubahu lahul irtihab, maka tidak boleh baginya untuk melakukan riba. Dan di sini kemudian beliau katakan fa fi hadzal ayat, dalam ayat ini dalil nahyun ani irtiyabil mu'min, terlarangnya menghibah mu'min tunal kafir, dan tidaklah haram menghibah orang kafir. Karena ya ayyuhallazina amanu, kemudian la yartab ba'dukum ba'da, berarti ini ghibah. Yang terlarang adalah sesama orang yang beriman. Meghibah orang kafir tidak termasuk dalam larangan. Namun apakah boleh dilakukan? Ya, maka hal yang terlarang tidak mesti kemudian hanya ghibah. Maka kemudian dilihat, ya, kalau dari sisi ghibah maka tidak masalah. Dari sisi kemudian jika kita bicarakan, punya dampak negatif pada diri kita apa tidak? Kalau kemudian itu berdampak buruk, maka la dharar wala dirar. Tidak boleh kemudian melakukan hal tindakan-tindakan yang berbahaya dan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Wa amal fasik, adapun orang fasik alil maksiat, fayajuzu ayyuzkar bima fihi indal hajah, maka boleh membicarakan kejelekannya indal hajah ketika ada kebutuhan untuk membicarakannya. Oleh karena itu, faman naqasa musliman, siapa yang melecehkan seorang muslim, au thalama irdahu, atau menudai kehormatannya, maka dia bagikan orang yang memakan dagingnya dalam keadaan hidup. Dan siapa yang melakukan riba, maka dia bagikan orang yang memakan daging manusia dalam keadaan telah jadi bangkai. Maka kalau mencaci, mengumpat, sumpah serapah, itu statusnya memakan, bagikan memakan bangkai manusia dalam keadaan dia masih hidup. Ketika orangnya di depannya, kemudian diumpat-umpat, dicaci maki, maka ini statusnya makan daging manusia dalam keadaan hidup. Adapun jika membicarakannya di belakang, maka ini sebagaikan memakan daging orang dalam keadaan telah jadi bangkai. Li'anal mayta la ya'lamu bi'akli lahmihi. Karena mayit itu tidak tahu kalau dagingnya dimakan. Kama anal hayy la ya'lamu la ya'lamu bi ghibati man ikhtabahu, sebagaimana orang yang hidup yang dijadikan sebagai bahan pembicaraan, itu dia tidak tahu. Kalau dia dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Kenapa kemudian ribah itu memakan bangkai? Dari sisi mana kesamaan dengan bangkai? Dari kesamaan sama-sama tidak tahu. Beliau katakan, dari sisi kesamaan sama-sama tidak tahu. Orang yang mati ketika bangkainya dimakan, dia tidak tahu siapa yang memakannya. Karena dia telah mati. Maka objek riba juga tidak tahu siapa yang membicarakan dirinya. Maka dari sama-sama tidak tahu, maka riba disamakan dengan memakan bangkai manusia yang telah mati. Kemudian ada yang memberikan penjelasan yang lain, sisi kesamaannya adalah sama-sama tidak bisa melawan. Sama-sama tidak bisa melawan. Ini orang yang sudah mati, kemudian teka dagingnya itu dipotong, dia tidak bisa melakukan perlawanan untuk kemudian penolakan. Demikian juga orang yang jadi objek riba, dia tidak bisa melakukan perlawanan karena dia tidak ada di situ. Dia tidak bisa kemudian melakukan kemudian perlawanan, kemudian penolakan. Karena dia tidak ada di situ. Fakar itu muhu, tentu kalian mengingkarinya. Wattaqullaha, bertakwalahkan kepada Allah, artinya dengan meninggalkan bitaqi, dengan meninggalkan apa yang kalian diperintahkan untuk menjauhinya dan menyesali apa yang telah terjadi sebelumnya. Inna Allah tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Dan di sini dalam ayatnya Allah menyebutkan tiga hal berturut-turut, dhon, kemudian tajassus, kemudian riba. Kemudian apa makna urutan ini? Ada maknanya, ada sebenarnya penjelasan yang bagus di sini. Mohon labid. Nun, insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.